sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga penulis mengatakan bahwa membenci adalah perbuatan hati. Maka ini contoh contoh perbuatan hati yang membatalkan keislaman. Sedangkan menghina, mengolok-olok adalah perbuatan lisan. Ini juga contoh, merupakan contoh pembatal keislaman dengan perbuatan lisan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan juga apa arti mengolok-olok, menghina dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun menghina pahala yang disediakan oleh Allah saat mengerjakan syariat Islam, atau juga menghina siksa yang diancamkan oleh Allah bagi yang melanggar larangan-larangan Allah. Maka orang ini adalah kafir. Dan yang dimaksud dengan menghina atau dalam bahasa Arab al-istihza, yaitu merendahkan Allah dan menghinanya, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya, atau merendahkan sesuatu dari agama Islam dan menghinanya. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang mengolok-olok Allah, Rasulullah dan agama Islam kafir berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Dalil dari Al-Qur'an di antaranya surah At-Taubah ayat 62-63 yang sudah kita bacakan. Kemudian juga kita sebutkan perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul fi Syatimi Ar-Rasul. Kemudian juga dalil yang lain surat Al-Taubah ayat 65-66. Ya. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya surat At-Taubah disebut oleh para ulama adalah surat Fadhihah, Fadhihatul Munafiqin, surat yang membongkar keburukan orang-orang munafik. Dan juga disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri sebagai surat surat pembongkar, ya, apa yang ada di dalam hati kaum munafikin. Kemudian kita sudah sebutkan juga dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang bahwa kafir orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah dan menghina apa saja dari syariat Islam berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari hadis sahabat Nabi Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini sudah kita sebutkan, ya, saya mengulang sedikit. Kemudian juga disebutkan oleh penulis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita tentang orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada peperangan Tabuk. Bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat adalah ahli pembaca Al-Quran yang kerjaannya cuma suka makan, kemudian suka dusta dan juga pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini juga sudah kita sebutkan. Kemudian berdasarkan ijma, ya, berdasarkan ijma. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pensyarah, yaitu di dalam kitab penjelasan pembatal keislaman oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan kata beliau bahwasanya ayat yang kita baca tadi surat At-Taubah ayat 64, 65, 66 menunjukkan bahwa wajib untuk menghormati, mengagungkan Allah Jalla fi'ula. Dan barang siapa yang merendahkan Allah maka dia kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah miskin, Allah bakhil, tangan Allah terbelenggu. Kemudian juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 181 bahwa Allah miskin dan kamilah yang kaya, ini penghinaan. Begitu juga kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai putra anak laki-laki yaitu Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masih putra Maryam. Ini adalah penghinaan dan perendahan terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian saya ingin menambahkan, ya, sebelum kita lanjut baca kitab ini, saya ingin menambahkan bahwasanya menghina, baik itu menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina apapun dari syariat Islam, ini ada dua macam. Penghinaan terhadap agama ada dua macam. Ini ingat baik-baik. Penghinaan terhadap agama ada dua macam. Yang pertama al-istihza'us sharih. Penghinaan yang jelas terang-terangan. Ya, seperti perkataan orang munafik tadi. Kami tidak melihat orang ahli baca Al-Qur'an yang lebih suka makan, perutnya gendut, buncit, kemudian suka dusta, kemudian para pengecut ketika bertemu dengan musuh. Nah, ini adalah mengolok-olok yang jelas. Mengolok-olok yang jelas. Seperti misalkan juga menghina terhadap Allah, menghina terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina terhadap syariat cadar. Ini baru-baru ramai di media sosial orang yang menghina cadar, bahwasanya orang yang bercadar itu sangat terbatasi nafasnya karena kainnya bau mulut, bau gigi, dan semisalnya. Ini penghinaan terhadap cadar, yang mana para ulama rahimahumullahu ta'ala bersepakat bahwasanya disyariatkannya cadar dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penghinaan jenis yang kedua al-istihza ghairus sharih. Penghinaan yang tidak jelas ataupun tidak terang-terangan. Dan ini adalah sering terjadi. Ya, sering terjadi. Seperti misalkan menghina dengan isyarat mata, menghina dengan isyarat tangan, menghina dengan isyarat mulut, ya, mengeluarkan lisan saat dibacakan Al-Quran, menutup telinga saat dibacakan Al-Quran, kemudian menghina orang-orang yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan semisalnya dengan isyarat-isyarat. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, perbedaan antara penghinaan, pengolokan terhadap syariat Islam atau terhadap syiar-syiar Islam, baik antara yang terang-terangan dengan yang tidak terang-terangan, bahwasanya yang terang-terangan maka perkataannya tersebut adalah menunjukkan kepada kekufuran akbar langsung tanpa ada tendeng aling-aling. Kalau dia terang-terangan menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran sallallahu alaihi wasallam, menghina syariat Islam, maka langsung kufur akbar langsung. Berbeda dengan orang yang menghina secara tidak terang-terangan, maka pada saat itu mungkin kemungkinan ada menyebabkan perkataannya ataupun perbuatannya menyebabkan kepada kekufuran akbar. Ya, menyebabkan kepada kekufuran akbar. Jadi tidak, belum bisa dipastikan. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul fi ala Syatimir Rasul, wa idza lam yakun lis-sabbi haddun ma'rufun fil lughah wala fi syara' fal marju'u fihi ila 'urfin nas. Fama kana fil 'urfi sabban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa alladhi yajibu an yunazzal alaihi kalamus sahabah wal ulama wa ma la fala. Jika tidak ada batasan definisi bagi penghinaan pengolokan dengan batasan yang bisa dikenal di dalam perkataan para sahabat, perkataan para syariat, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Maka apa saja di dalam kebiasaan manusia hal tersebut merupakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti wajib perkataan para sahabat, perkataan para ulama untuk diturunkan pada hal-hal seperti itu. Kalau tidak, maka tidak. Artinya yang dijadikan ukuran adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Maka ini kalau seandainya di dalam bahasa atau di dalam syariat belum ada definisi pembatasan tentang pengholokan dan penghinaan, maka kita kembalikan kepada kebiasaan manusia. Bahwasanya apabila perkataan atau ucapan atau isyarat tersebut mengandung penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap Allah atau terhadap Al-Qur'an atau terhadap apapun dari syariat Islam, maka itu disebut dengan penghinaan. Nah. Baik, kemudian saya juga ingin menambahkan perkara penting bahwasanya penghinaan terhadap syiar Islam ataupun syariat Islam ini adalah tanda dari tanda kekufuran dan kemunafikan. Tanda dari orang-orang kafir dan munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 41-42. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwan. Ahadha alladhi ba'athallahu rasula in kada layudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzaba man adallu sabila. Yang artinya, jika mereka melihat engkau, yattakhidunaka illa huzwan, maka mereka akan menjadikan engkau, tidak akan menjadikan apa-apa kecuali olok-olok. Mereka akan mengatakan, inikah orang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul kita? In kada la yudhilluna an alihatina. Dia hampir saja menyesatkan kita dari Tuhan kita. Laula an sabarna 'alaiha. Kalau kita tidak bersabar atasnya. Fasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzab. Maka orang-orang tersebut akan mengetahui bahwasanya buruknya perbuatan mereka ketika mereka melihat siksa nanti di akhirat. Man adallu sabila? Siapakah yang paling sesat jalannya? Siapakah yang paling sesat jalannya? Ahibati hafizakumullahu taala, begitu juga sebagaimana yang sudah saya katakan bahwasanya menghina syiar Islam, syariat Islam, ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i dhallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Kita baca artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang munafik, adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi mereka kebiasaannya menertawakan orang-orang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata, beri isyarat untuk mengolok-oloknya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka itu melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang beriman. Jadi kebiasaan orang-orang munafik, mereka senantiasa menghina orang-orang yang beriman, menghina syariat Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina syiar Islam. Nah. Baik, kita baca sekarang yang kedua. Tambahan-tambahan terus ya, tidak kita baca nanti penjelasannya. Kalau yang ingin mengikuti ini kitabnya. Baik. Tsanian, kata penulis kitab penjelasan pembatal keislaman Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, mengatakan Baik. Anna tanaqqusar rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan. Karena Allah jalla wa ala amara bi ta'zimi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ihtiramihi. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Yang artinya bahwa merendahkan Rasulullah, di sini terjemahannya mengecilkan, yang benar adalah merendahkan, mengecilkan kurang tepat, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kafir juga. Ini merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi kafir juga, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, menghormati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 5 yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Ada faedah menarik dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'i biha sam'ak." Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman." Wahai orang-orang yang beriman, maka letakkanlah pendengaranmu, karena li'anna fihi amrun amaraka Allah bihi aw nahyun nahaka Allah. Karena di dalamnya terdapat perintah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu dengannya, atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala melarang kamu atasnya. Ayo lihat. Hai orang yang beriman, janganlah, kan benar perkataannya. Setiap kali ada orang-orang beriman, maka pahami itu baik-baik. Dengarkan pendengaran, letakkan pendengaran baik-baik untuk mendengarkan itu. Karena ada perintah atau ada larangan. Janganlah, ini berarti larangan. Kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dan bertakwalah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ya. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Maksudnya yaitu apabila seseorang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin mengatakan, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya? Kata Imam Ibnu Katsir, la tusri'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur hatta yadkhula fi 'umumi hadha al adab al syar'i. Hadis Mu'adz idz qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-yaman bima tahkum qala bi kitabillah fa in lam tajid qala bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajid qala ajtahidu bi ra'yi فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Maksudnya adalah janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya jangan kamu tergesa-gesa di dalam perkara-perkara sebelum Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi jadilah kamu pengikut untuk beliau di dalam segala perkara. Ya, seperti disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan apa engkau mengambil keputusan?" Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Dengan Al-Qur'an." "Kalau engkau tidak dapati dalam Al-Qur'an, dengan apa?" dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tidak dapati dengan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Maka aku berusaha dengan pendapatku sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul dada, kemudian beliau berdoa atau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada rasulnya, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Artinya yaitu dalam perkataan ini, jangan kamu bersegera di dalam perkara-perkara sebelum Rasul apa? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jadilah pengikut beliau dalam segala perkara. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yang dimaksud janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, la taqulu khilafal kitabi wa sunnah. Janganlah kamu mengucapkan selain Al-Quran dan hadis. Janganlah kamu mengucapkan selain Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga, bahwa naha an yatakallamu baina yaday kalami. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk berbicara saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nah, Ustaz, kalau seandainya kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini kan sedang sudah tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud saya. Maka bagaimana? Maka jawabannya adalah saat di majelis ilmu, saat ada orang yang baca-baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ribut. Ya, jangan berbicara, dengarkan dengan seksama, pahami baik-baik. Nah, ini maksud daripada janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini termasuk pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Mujahid rahimahullah, beliau menafsiri janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah la taftatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyai hatta yaqdillah ala lisani. Artinya janganlah kalian berkata-kata apapun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu apapun sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, beliau mengatakan la taqdu amran dunallahi wa rasuli min syara'i dinikum. Jangan kalian memutuskan sebuah perkara, ya, selain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat-syariat agama kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian Allah berfirman di sini, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza adabun tsani addaballahu bihi almu'minin alla yarfa'u aswatahum baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam fa khazawtih. Ini adalah adab yang kedua setelah adab yang pertama. Adab yang kedua, jangan mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahibati hafizakumullah taala, telah diriwayatkan bahwasanya ayat ini turun pada kejadian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada riwayat dari Imam Ibnu Abi Mulaikah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kadal khayrani an yahlaka, dua orang terbaik hampir bertengkar, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima 'alaihi raqbu bani Tamim. Kedua-duanya mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang para penggembala ataupun para orang-orang dari keturunan Tamim. Fa asyara ahaduhuma bil Aqra ibni Habis akhi bani Mujashi wa asyara al-akhir bi rajulin akhar qala Nafi' la ahfadhu ismahu. Faqala Abu Bakar li Umar ma aradta illa khilafi. Lalu gini, jadi Rasulullah SAW mempunyai tamu, ya. Kemudian tamu itu berasal dari keturunan Tamim. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berselisih pendapat bahwasanya yang menjadi penjemput tamu tersebut adalah Al-Aqra bin Habis. Adapun Umar bin Khattab memilih orang yang lain. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata ma aradta illa khilafi, engkau tidak menginginkan kecuali menyelisihiku wahai Abu Bakar, wahai Umar. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ma aradtu khilafak, aku tidak menginginkan untuk menyelisihimu. Maka akhirnya kedua-duanya mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamu la tash'urun. Yang artinya, hai orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalan kalian sedang kalian tidak menyadarinya. Semenjak ayat ini turun, fama kana Umar yasma'u Rasulullah SAW ba'da hadhil ayah hatta yastafhimuhu walam yudhkar walam yudhkar dhalika an abih, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya, semenjak turunnya ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidaklah mendengar dari Rasulullah SAW sebuah ucapan kecuali beliau kecuali Umar bin Khattab bertanya lagi, apa yang engkau inginkan wahai Rasulullah, apa maksudnya wahai Rasulullah. Artinya benar-benar ayat tersebut menjadi menjadi pelajaran berarti bagi seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka berdua. Nah, kita lanjut. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Allah berfirman yang artinya supaya tidak hapus pahala amalan kalian sedang kalian tidak menyadarinya. Kata Imam Nukasir, innama nahainakum an rafisa indahu khasyata an yaghdaba min dhalik fa yaghdabullahu li ghadabihi. Nah, ini bahayanya. Kalau seandainya ada orang mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan Rasulullah SAW akan marah dengan angkatan suara tersebut. Akhirnya Allah pun marah dengan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuhbitullahu amala man aghdabahu wa huwa la yadri. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghapuskan pahala amalan orang yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sedangkan orang tersebut tidak tahu. Ya, ini hati-hati. Sebagaimana dalam hadis sahih, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya ada orang berkata yang menunjukkan perkataan tersebut menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak sadar, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan untuknya surga. Sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahum biha finnar ab'ada ma baina samawati wal ardh. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan yang dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, tapi dia tidak peduli, dia acuh tak acuh ya dengan perkataannya tersebut, masa bodoh. Nah, ini di zaman sekarang mudah sekali karena semua orang bisa apa namanya, memberikan informasi. Semua orang bisa berbicara dengan videonya, semua orang bisa berbicara dengan suaranya, semua orang bisa menulis. Ya, hati-hati, jangan sampai hal-hal apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis merupakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga acuh tak acuh dengan hal tersebut. Maka balasannya, ancaman hukumannya adalah dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya antara langit dan bumi. Na'udzubillah, sangat jauh. Langit yang dimaksud bukan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, wallahu a'lam. Nah, sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Nah, kemudian, dan di sini saya ingin mengingatkan para ikhwah, termasuk daripada mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka pada saat itu termasuk di antaranya adalah mendahulukan pendapat, ra'yu, perasaan, ilmu pengetahuan dibandingkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ahibati hafizakumullah taala. Nah. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dari luar kamar, yaitu istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suara yang lantang. Mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu ini sudah, dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman itu dia sangat diperintahkan untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, wa qala jalla wa ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja menghina Rasulullah SAW, berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya. Nah, kemudian pensyarah mengatakan, war Rasul sallallahu alaihi wasallam yunadi bir risalah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa la yuqalu ya Muhammad bismihi, wa innama yukhatabu bir risalah wan nubuwah ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan panggilan kerasulannya. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, dan tidak dipanggil wahai Muhammad dengan namanya, dengan menyebut namanya. Nah, ini termasuk pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan termasuk penghinaan terhadap syariat Islam adalah penghinaan terhadap Allah, dan termasuk penghinaan terhadap Allah adalah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyeru beliau dengan sebutan kerasulan, kenabian. Wahai Rasul, wahai Nabi, dan tidak pernah menyebut nama kecuali dalam posisi berita, menceritakan sesuatu. Tapi kalau dalam panggilan enggak pernah. Ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Tetapi kalau seandainya nabi-nabi yang lain, bahkan rasul-rasul yang lain, bahkan ulul azmi, ya Musa, ya Ibrahim, ya. Ya Nuh. Itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil ya Muhammad, tidak pernah. Tetapi dengan kenabian dan kerasulan, kecuali dalam posisi berita. Apa yang dimaksud dengan dalam posisi berita? Yaitu yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan, menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata pensyarah, Qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Lihat, itu berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Baik. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi. Ya, ini juga berita dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung itu cuma sekitar 4 kali dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat 40, kemudian surat Muhammad ayat 2, kemudian surat Al-Fath ayat 29. Ini menunjukkan pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan wa qala ta'ala wal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwal haqq min rabbihim. Yang artinya, dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang hak dan dari Rabb mereka. Surat Muhammad ayat 2. Nah, ini juga menunjukkan berita, kata Imam, kata Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala, ini juga adalah berita. Hadza min babil ikhbar, ini adalah berita. Amma al-mukhatabatu fayukhatabu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bismin mubuha ar-risalah fala taqul qala Muhammad wala taq wa innama taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw taqul qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala ta'ala falladhina amanu bihi ay ar-rasul wa azzaruhu ay waqqiruhu wa ta'zir yutlaqu fayuradu bihi at-tawqir wal ihtiram. Ketika Allah berfirman dari dalam surah Muhammad, kata Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, ini adalah bentuk berita. Makanya Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama, ya, karena ini bentuk berita, bukan panggilan. Adapun dalam posisi pemanggilan, seruan, maka beliau diseru dengan sebutan kenabian dan kerasulan. Maka tidak boleh menyebut Muhammad Rasulullah, Muhammad bersabda, akan tetapi dengan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini seperti ini. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa azzaruhu, dan memuliakannya. Maksudnya adalah menghormatinya, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ta'zir digunakan bisa berarti menghormati dan memuliakan, dan bisa juga berarti memberikan pelajaran. Seperti kalimat memberi pelajaran kepada orang yang salah. Bukan arti kedua ini yang dimaksud dalam ayat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang dimaksud adalah menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan dan dosa besar menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah pun menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 157 tadi, wa azzaruhu, yang artinya dan mereka memuliakannya, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memuliakannya. Baik. Dan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan mengatakan kalimat azzaruhu dari ta'zir, yang maksudnya adalah menghormati dan memuliakan. Menghormati dan memuliakan. Baik. Jadi bukan berarti memberi pelajaran kepada orang yang salah. Karena kalau seandainya azzaruhu memberi pelajaran kepada beliau, yaitu berarti Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi azzaruhu di sini diambil dari kata ta'zir yang artinya memuliakan dan menghormati. Kemudian pensyarah mengatakan wa qala ta'ala litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya. Nah, ini dia namanya membesarkannya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan, faqauluhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu hadza rajun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka firmannya Allah Subhanahu wa taala objeknya tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu yang artinya menguatkan agama beliau dan membesarkan beliau, ini objeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam buku terjemahan di kitab ini keliru ya. Di sini disebutkan supaya sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya. Nya-nya pakai besar. Ini bukan nya yang dimaksud di sini, kata ganti orang ketiga yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membela, menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan membesarkannya. Nya juga seperti kata ganti orang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala karena nyanya huruf besar. Tapi ini tidak benar. Yang benar adalah membesarkannya, menghormatinya, maksudnya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hadza rajun ila Allah subhanahu wa ta'ala wa hadza huwa al-wajibu lillahi wa lirrasul. Sedangkan firman Allah yang berbunyi tusabbihuhu bukratan wa asila dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, ini objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya beginilah seharusnya bersikap terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan semua apa yang disebutkan oleh penulis tadi, menunjukkan semua bahwa termasuk kekufuran menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita ingin lebih mendalami lagi. Barang siapa yang menghina, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah SAW, maka dia kafir dan wajib dibunuh. Tentunya yang membunuh atau diqisas. Yang mengqisas adalah pemerintah yang berwenang, bukan setiap orang ya. Jadi ada cerita ketika negara Denmark waktu itu menghina Rasulullah SAW dengan karikaturnya, maka kemudian sebagian besar di lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga keagamaan, mereka bukan malah berkata-kata kasar untuk membantah perbuatan tersebut, tetapi mereka menyebarkan keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, pada waktu itu tidak ada orang yang dibunuh, meskipun mungkin ada warga negara Denmark yang sedang berlancong ke Arab Saudi, tetapi tidak ada yang dibunuh oleh rakyat Arab Saudi. Kenapa? Karena itu keputusan ataupun itu adalah urusan wewenang dari pemerintah setempat. Nah, jadi barang siapa yang menghina, mengolok-olok, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dan wajib dikisas. Yang mengkisasnya adalah tidak semua orang ya, tetapi pemerintah yang mempunyai wewenang. Baik yang mencela itu adalah seorang muslim secara asli dari mulai lahir ataupun orang kafir zimmi yang hidup di tengah kaum muslimin, orang kafir dan meras dan aman karena dia bayar upeti. Maka siapa saja yang menghina Rasulullah SAW, dia kafir dan wajib diqisas. Ya, seorang muslim berarti dia keluar dari agama Islam dengan penghinaan tersebut, dan seorang kafir zimmi berarti dia telah membatalkan perjanjian damainya dengan kaum muslimin, maka patut untuk dibunuh. Dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib diqisas yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man liqab bin al-Ashraf, siapa yang ingin membunuh Ka'ab bin Ashraf, fa innahu qad adha Allah wa rasulah, sesungguhnya dia telah menghina Allah dan rasulnya. Maka bangunlah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis bahwasanya dia membunuh, benar-benar membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, dan barang dan siapa saja yang bersama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dan ini termasuk daripada pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul mengatakan terhadap hadis ini, wal istidlalu biqatli Ka'ab bin al-Ashraf min wajhai, dan pendalilan tentang kenapa Ka'ab bin al-Ashraf dibunuh, dipenggal lehernya, dari dua sisi. Ahadihima, yang pertama, annahu kana mu'ahadan muhadinan wa hadha la khilafa fihi bain al-hilm bil maghazi was siyar wa huwa indahu min al-'ilm al-'am alladhi yastaghni fihi an-naql al-khassa, bahwasanya siapa Ka'ab bin al-Ashraf mu'ahad, yaitu orang yang dijamin aman, muhadinan artinya orang yang mempunyai perjanjian damai, tetapi dia malah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan barang siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipenggal lehernya, meskipun dia adalah seorang kafir zimmi atau seorang yang dijamin keamanannya, apalagi seorang muslim, maka ini lebih utama untuk dibunuh. Ya, lebih utama untuk dibunuh. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dan wajib dibunuh. Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari Abu Barzah Al-Asami radhiyallahu anhu. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Cukup insyaallah. Taib, sekarang permasalahan penerimaan taubat, siapa yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah diterima taubatnya dan apakah dibunuh setelah dia bertaubat? Maka ahibati hafizakumullah taala, permasalahan ini permasalahan khilaf panjang di antara para ulama, dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, beliau menjelaskan panjang lebar permasalahan ini. Dan Syekhul Islam Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam beliau Al-Qaulul Mufid mengatakan, illa anna sabbar rasuli tuqbalu taubatuhu wa yajib qatluhu, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia bertobat diterima taubatnya, Allah Maha Pengampun, tetapi tetap wajib dipenggal lehernya. Bi khilafi man sabballah, beda dengan orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tuqbalu taubatuhu wa la yuqtal, maka taubatnya diterima dan tidak dipenggal lehernya. La li anna haqqallahi duna haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti ini menunjukkan bahwa hak Allah lebih rendah dibandingkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan bahwasanya Allah Maha Pengampun akan hak-haknya, ya, dan Allah Maha Pengampun dosa-dosa jamaah, dosa-dosa yang bertobat kepadanya, Adapun orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada dua perkara yang terkait dengannya. Yang pertama yaitu perkara syariat, karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa diterima taubatnya jika dia bertobat. Yang kedua adalah perkara pribadi, karena beliau termasuk daripada kaum muslimin. Maka dari sini wajib dibunuhnya, ya. Wajib dibunuh bagi yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pas di penggal lehernya, dia diperlakukan sebagaimana seorang muslim kalau dia bertobat, ya. Kalau dia bertobat, berarti dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Taib, kalau ada yang berkata, bukankah ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya siapa yang menghina Rasulullah SAW kemudian bertobat, maka kemudian Rasulullah SAW memaafkannya dan membebaskannya? Maka kita katakan iya benar. Tetapi itu kan terjadi di zaman Rasulullah SAW yang masih hidup, ya. Maka beliau menggugurkan kewajiban beliau. Adapun setelah kematian kita tidak tahu, ya, maka kita melaksanakan apa yang kita lihat itu wajib di dalam keadaan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kiranya cukup, sudah hampir satu jam kita berbicara. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas poin yang kedua dari ayat itu, bahwasanya menghina Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah SAW termasuk daripada kekufuran dan mengeluarkan dari agama Islam dan wajib dibunuh, ya. Meskipun dia bertobat, wajib dibunuh. Meskipun dia bertobat, wajib dibunuh. Ya, wajib dipenggal lehernya, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak dari YouTube dulu, ya. Dari Abbas Abdurrahman, apa pendapat Ustadz tentang video Ustadz Yazid berpendapat kita harus wajib sholat berjamaah di masjid, saf harus rapat, beliau berfatwa dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya, dalam keadaan masjid-masjid sudah dibuka, kemudian sudah diperbolehkan kembali untuk mengerjakan sholat berjamaah dan sholat Jumat, maka dipersilahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Baik. Tetapi uzur, alasan untuk tidak sholat Jumat dan sholat berjamaah masih ada, terutama di daerah-daerah yang sangat tinggi penyebarannya, masih ada uzurnya dan kita masih bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan uzur tersebut. Dengan uzur tersebut. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya fatwa panitia tetap untuk riset ilmiah dan pembahasan ilmiah dan fatwa dari Kerajaan Arab Saudi, di antaranya fatwa Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, di antaranya fatwa Syekh Dr. Al-Usaimi bin Hamad Saleh bin Hamad Al-Usaimi Hafizahullah Ta'ala, yang semua mereka tentunya berfatwa dengan juga berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya lebih condong kepada pendapat mereka, karena bahwasanya uzur tidak diwajibkannya sholat berjamaah dan sholat Jumat masih ada, yaitu masih tersebarnya pandemi COVID-19. Baik itu yang khawatir tertular dan juga khawatir menularkan. Dan yang lebih parah adalah menularkan. Wallahu a'lam. Apakah orang yang bertauhid dan tidak pernah melakukan kesyirikan tetapi melakukan pembatal keislaman selainnya, kelak di akhirat dapat diampuni dan masuk surga? Yang penting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, maka Allah Maha Pengampun. Tapi kalau tidak bertaubat, maka dia diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya nazar seperti ini? Si fulan bernazar ingin memberikan uang ke saudaranya. Namun sekarang saudaranya sudah meninggal dan qadarullah doanya belum terkabulkan. Itu bagaimana ya Ustaz? Maka jawabannya adalah apabila seseorang bernazar, maka berarti dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu wajib baginya untuk mengerjakan nazarnya. Kalau seandainya itu nazar ketaatan, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka taatilah. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Dan barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia bermaksiat. Maka dia tunaikan. Kalau orangnya sudah meninggal bagaimana? Maka kepada ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya dan semisalnya. Allahu a'lam. Naam. Silakan siapa yang ingin bertanya dari Instagram. Begitu juga dari Facebook. Oh iya, kepada yang menonton saya di Instagram, saya beberapa kali melihat di media sosial ada orang-orang yang membuat pertanyaan gitu ya. Jadi dia di sini ada pertanyaannya, ya. Nah, kemudian ada yang lucu-lucu, ada yang kadang-kadang hal-hal yang tidak manfaat, hanya perkataan-perkataan yang kurang bermanfaat, ya. Maka saya berinisiatif bagaimana kalau seandainya itu dijadikan lahan dakwah. Ternyata alhamdulillah, ya, saya baru tahu caranya tadi diberitahu oleh keluarga adik saya. Maka insyaallah saya tulis tuh yang tadi silahkan bertanya tentang sihir. Nah, kemudian banyak tuh yang bertanya tentang sihir. Nanti saya akan jawab insyaallah, saya buatkan videonya. Pertanyaan-pertanyaan tertulis di situ, kemudian saya jawab. Ya, sekitar, dan akan saya masukkan ke Insta Story ataupun juga ke Instagram. Pertanyaan dari Instagram ya. Saya pernah minta diruqyah, apakah saya masih bisa dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan masuk ke dalam surga 70 ribu dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Dan salah satu dari mereka syaratnya adalah la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Maka berdasarkan hadis ini, apabila ada orang yang minta diruqyah, maka dia lepas dari janji baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semoga dia bisa mendapatkan tetap masuk surga tanpa hisab dari sisi yang lain. Semoga. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat sangat luas. Tetapi berdasarkan hadis kita tidak kita mengatakan bahwasanya orang yang meminta diruqyah maka dia khawatirkan dia tidak bisa mendapatkan surga tanpa hisab. Allahu a'lam. Apa hukumnya seorang wanita bekerja menjadi penyiar radio? Dan apakah ya. Saya ulangi. Apakah suara wanita termasuk aurat? Maka jawabannya, pekerjaan seorang perempuan, saya berbicara dulu tentang suara wanita, apakah dia aurat? Maka jawabannya tidak, bukan aurat. Tetapi perempuan diharamkan untuk berbicara dengan pembicaraan yang melemah lembut karena dikhawatirkan akan menggoda laki-laki yang bukan mahramnya, ya, menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dijauhi menjadi penyiar radio karena dikhawatirkan seseorang akan berlemah lembut di dalam pembicaraannya. Tapi apakah haram? Maka tidak haram, kecuali kalau saat bekerja tersebut dia berikhtilat, dia menampakkan auratnya, maka itu haramnya dari sisi itu. Wallahu a'lam. Apakah penyakit ain sama seperti sihir? Dia bagian dari sihir, karena ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasad dibarengi dengan rasa kagum, menyebabkan orang yang dia pandang menjadi sakit tanpa sebab. Itu sebabnya ain. Ya, sebabnya ain. Allahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mau bertanya cara memberitahu kepada orang tua bahwa pergi ke dukun tidaklah diperbolehkan, tapi orang tua malah memarahkan saya. Maka jawabannya adalah berdakwah, menasehati, dimarahi itu biasa. Kalau seandainya tidak ingin dimarahi, tidak ingin dibully, dicaci, dimaki, maka diam saja. Tetapi pahalanya berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang paling baik daripada orang, dan tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya berdakwah memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Jadi kalau orang tua memarahi, maka jangan dilawan, tetapi diam saja. Nanti pada kesempatan yang lain dinasihati lagi. Dan jangan lupa berdoa, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya ambil dari YouTube dulu ya. Bagaimana jika suami sudah berkurban namun istri juga hendak berkurban? Jadi suami istri berkurban di waktu bersamaan, itu apakah boleh? Boleh saja, enggak jadi masalah. Ya, boleh. Si istri beli kambing atau beli sapi, si suami beli kambing atau beli sapi, boleh saja. Ya, si istri meniatkan atas dirinya dan keluarganya, si suami meniatkan atas dirinya dan keluarganya, boleh saja, tidak mengapa. Bagaimana cara mengobati penyakit ain? Maka caranya adalah diruqyah. Membaca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Dalam Al-Baqarah ada dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian membaca Allahumma rabban nas madhhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifau shifan la yughadiru saqman wala alama. Kemudian membaca al bismillahi arqi min kulli shay'in yu'dhi. Kemudian membaca apabila tangannya yang sakit maka dipegang bismillah bismillah bismillah, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadzir sebanyak 7 kali. Seperti itu seseorang meruqyah dirinya sendiri. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan dengan daun sidir. Nah, ada lagi yang mengatakan daun sidir itu dimasukkan ke dalam air, kemudian dimandikan. Ada lagi yang mengatakan, dan ini mujarab, ya, dan bisa dilakukan, yaitu orang yang meruqyah, orang yang mengenai seseorang dengan ainnya, mata jahatnya, maka orang tersebut bekasnya diambil. Bekas minumnya, bekas wudunya diambil, kemudian setelah itu dipakaikan kepada orang yang terkena ain tersebut. Maka ini sebagian ulama memperbolehkannya, tetapi belum ada dalil atau hadis Rasulullah SAW yang sahih atasnya. Apa hukumnya menyimpan uang di bank? Kalau sekedar menyimpan boleh, ya, menyimpan boleh. Yang tidak boleh adalah seseorang berhutang ataupun ikut transaksi-transaksi riba di bank tersebut. Bagaimana cara menjauh dari fitnah wanita, Ustaz? Jauhi. Menjauhi, dijauhi dari fitnah wanita. Ya, jangan sampai mendekat. Jauhi. Kalau seandainya di dunia maya, melalui handphone, melalui internet, maka harus putus. Jangan bermain-main dengan iman. Ya, kalau tidak sanggup, maka dia harus putus dengan dunia internet, pakai handphone jadul. Gini para ikhwah, yang namanya maksiat tugasnya cuma meninggalkan, tidak sulit. Yang sulit itu mengerjakan ketaatan, sholat tahajud, sholat witir, ya, nuntut ilmu seperti ini, ya, itu yang sulit. Adapun maksiat cuma meninggalkan, maka dia mudah. Ya, dia mudah. Maka segala hal yang menghantarkan kepada godaan wanita, dia harus sadud dzariah, menutup semua sarana yang menghantarkan kepada godaan wanita. Wallahu a'lam. Nah, saya sedang istikharah, apakah saya cukup sekali mengerjakan sholat tersebut atau saya harus gunakan apabila seseorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Disunahkan apabila seseorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu seseorang boleh saja dia beristikharah selama dia belum mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asal hukum istikharah adalah dia berarti mengerjakan sesuatu salat sehingga dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama belum mendapat petunjuk dan hatinya belum tenang terhadap sesuatu keputusan yang dia ingin jalankan, maka dia boleh beristikharah. Dan saya bacakan sekarang perkataan-perkataan para ulama, di antaranya Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Hal yustahabbu tikrarul istikhara fil amril wahid idza lam yadhhar lahu wajhus sawab fil fi'li aw at-tarki ma lam yansharih sadruhu lima yaf'al. Apakah dianjurkan mengulang-ulang istikhara dalam satu perkara jika belum jelas baginya mana yang benar dalam perbuatannya, apakah dia kerjakan atau dia tinggalkan, selama hatinya belum lapang terhadap apa yang akan dia kerjakan? Maka jawabannya, bala, iya tentu, yustahabbu tikrarus shalah wa du'a. Dianjurkan mengulang sholat dan doa. Begitu juga disebutkan oleh Ali Al-Mula Al-Ali Al-Qari', penulis kitab Milqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih. Wa yumdi ba'da al-istiqarah lima yansharihu lahu sadru insyirahan khalian an hawa an-nafs fa illam yansharih bi syai li syai'in falladhi yadhharu an yukarrir as-salata hatta yadhharu lahu al-khair. Setelah dia istikharah, maka dia mengerjakan apa yang lapang hatinya untuk dikerjakan, yang terbebas dari hawa nafsu. Kalau belum lapang hatinya terhadap sesuatu, maka yang terlihat jelas adalah bahwa dia mengulang sholatnya sampai jelas baginya. Ya, ini jelas baginya. Nah, di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqih Al-Kuwaiti, ya, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait, qala al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wal-Syafi'iyyah yanbaghi an yukarrira al-mustakhiru al-istikharata bis-shalah wad-du'a sab'a marrat lima ruwiya lima rawa ibnu sunni an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Anas idza hamamta bi amrin fastakhir rabbak fihi sab'a marrat thumma anzur ila alladhi yasbiqu ila qalbik fa innal khaira fihi. Artinya, Pak, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i berkata atau berpendapat dianjurkan untuk mengulang-ulang orang yang istikharah salat istikharahnya dan sebanyak 7 kali. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai Anas radhiyallahu anhu, idza jika engkau bertekad untuk sebuah perkara, maka minta kebaikanlah kepada Rabbmu sebanyak 7 kali dalam perkara tersebut. Kemudian lihatlah kepada yang hatimu lebih condong kepada, karena sesungguhnya kebaikannya ada dalam situ. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa seorang mengulang istikharah. Nah, bagaimana hukumnya jika seorang istri keluar rumah karena urgen tapi belum izin dengan suami karena suami sedang berlayar dan tidak ada sinyal? Nah, kalau seandainya urgen, jadi gini, urgen itu ada dua, hajat dan darurat. Hajat itu artinya keperluan yang sangat, jika seseorang tidak keluar maka dia akan kesusahan. Ini namanya hajat. Darurat artinya terpaksa, dia wajib keluar karena keadaan yang sangat mendesak. Kalau seandainya dia tidak keluar maka nyawanya terancam. Maka ini namanya dua-duanya memperbolehkan apabila dia bisa menjaga keamanan dan dia tidak safar. Ya, dia tidak safar. Wallahu a'lam. Apa hukumnya mengomentari makan yang enak, Ustaz? Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis, kalau makan yang enak tidak, kalau makan yang tidak enak tidak boleh dikomentari. Maka jawabannya tidak mengapa. Ini namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau seandainya makanan tersebut enak kemudian kita komentari, maka adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya, ceritakanlah. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk melihat bekas nikmatnya terhadap hambanya. Termasuk bekas nikmatnya yang ingin terlihat adalah seorang hamba memuji masakan yang enak. Wallahu a'lam. Cukup kiranya karena sudah jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, jam 9, jam 21 waktu Indonesia Barat. Ini yang kita bisa sampaikan. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.